الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu, para akhwat dan pendengar serta pemirsa Roja TV dan Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada siang hari ini di sesi kedua ini kecuali kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Karena tidak ada satupun derap langkah kita kecuali di sana ada nikmat Allah. Dan salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri, ibu-ibu sekalian, adalah kesempatan untuk mempelajari agama Allah, kesempatan untuk menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan sebagai atau dalam bentuk syariat Islam ini. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali duduk, kita akan kembali bersimpuh memperkaya khasanah ilmu agama kita dalam kajian yang berkaitan tentang mahram. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan ditemani oleh sebuah istilah, istilah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Istilah ini diatur oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Kita akan menghabiskan beberapa waktu ke depan bersama sebuah istilah yang bernama mahram. Dan ini adalah pertemuan kita yang kedua sebenarnya. Pertemuan kita yang keberapa, ibu-ibu? Yang kedua. Kita membahas tentang mahram, karena mahram ini sangat penting. Bahkan banyak di antara ibu-ibu sekalian, banyak di antara umat Islam masih salah dalam menyebutkan kata ini. Ada seorang ibu diajak salaman oleh teman suaminya, lalu dengan senyum simpul dia mengatakan, "Maaf Pak, Bapak bukan muhrim," katanya. Si bapak bingung, "Memang saya ada di Jakarta. Saya memang lagi enggak muhrim, buktinya saya ada di mana? Di Jakarta." Karena arti muhrim itu apa, Bu? Orang yang sedang berihram. Orang yang sedang berihram harusnya ada di miqat atau di Masjidil Haram atau sedang tawaf atau sedang sa'i. Jelas-jelas dia berada di Jakarta dan dalam keadaan tidak ihram. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus bedakan antara muhrim dan mahram. Muhrim artinya apa, Ibu-ibu? Orang yang sedang ihram. Jadi ada ahrama yuhrimu ihraman. Pelakunya, subjeknya namanya muhrim. Adapun mahram, masih ingat definisinya? Siapa yang buka catatan yang lalu? Yang bawa catatan kajian yang lalu siapa? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mahram adalah seseorang yang tidak boleh ibu nikahi seumur hidup dengan sebab yang mubah karena kehormatannya, artinya bukan li'an. Kita tidak boleh menikah dengan dia bukan karena pada waktu yang lalu dia pernah menuduh kita berzina, itu li'an. Baik disebabkan karena nasab atau persusuan atau pernikahan. Atau ulama mengatakan mahram itu suami dan orang yang tidak boleh kita nikahi seumur hidup kita dengan sebab yang mubah, bukan karena syubhat, karena kehormatan, artinya bukan li'an. Saya tidak memperpanjang pembicaraan kita ya, karena ini sebuah evaluasi. Ini resume dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. baik karena sebab nasab keturunan, yang kedua apa Bu? Persusuan, yang ketiga pernikahan. Inilah definisi mahram yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Al-Imam Baihaqi rahimahullahu taala dan para ulama yang lain. Dan kita sudah jelaskan Ibu-ibu sekalian bahwa dasar penentuan mahram, siapa yang dinamakan mahram, siapa yang bukan termasuk mahram, adalah dua ayat atau mungkin tiga ayat di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama apa? Surat apa? Atau empat ayat dalam Al-Quranul Karim? Hah? Yang pertama surat? Hah? An-Nisa. Ayat 22-23. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Janganlah kalian menikahi istri ayah-ayah kalian. Jadi kita punya ayah, lalu ayah kita menikah. Ada ibu muda, maka anak laki-laki si ayah tersebut tidak boleh menikah dengan istri ayahnya tersebut walaupun setelah perceraian mereka berdua. Lalu dilanjutkan dalam ayat berikutnya, Allah berkata hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah dan seterusnya. Dan saya ingin ibu-ibu membuka kembali mushaf masing-masing karena kita tidak sempat mengulang kembali secara detail. Secara apa? Secara detail. Dan juga dalam surat An-Nur ayat berapa? Ayat 31. Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna dan seterusnya." Kalian tidak boleh memperlihatkan perhiasan kalian kecuali di hadapan suami kalian atau di hadapan ayah kalian atau di hadapan ayah dari suami kalian atau di hadapan siapa? Hah? Anak-anak kalian atau di hadapan atau anak-anak mereka, mohon maaf, mereka ya, dan mereka para wanita tidak boleh memperlihatkan perhiasannya kecuali di hadapan suami mereka, ayah kandung mereka, lalu ayah dari suami mereka, anak-anak mereka, anak suami mereka, saudara kandung mereka, baik kandung sebapak atau seibu, atau anak-anak dari saudara kandung mereka, atau saudari kandung mereka, dan seterusnya yang terdapat di dalam surat An-Nur ayat 31. Kesimpulannya ibu-ibu sekalian, sekali lagi ini masih resume, karena buat apa kita berbicara kelanjutan masalah mahram kalau ibu-ibu tidak tahu siapa yang menjadi mahram ibu. Kesimpulan dari dua ayat di atas atau tiga ayat di atas, mahram bagi wanita kita bagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, mahram karena nasab atau karena keturunan. Yang pertama masuk ke dalam bagian ini adalah ayah. Siapa ibu-ibu? Ayah. Ayah dan generasi di atas ayah. Ayah, kakek, habis kakek, buyut, habis buyut, ayah buyut, habis ayah buyut, kakek buyut, habis kakek buyut, buyut buyut, habis buyut buyut, ayah buyut buyut, lalu kakek buyut buyut, lalu buyut buyut buyut, terus ayah buyut buyut buyut, dan seterusnya. Jadi kalau ibu masih memiliki kakek buyut, lalu beliau masih terlihat tampan dan gagah, ibu-ibu gak boleh nikah sama beliau. Bisa dipahami? Jangan. Laki-laki masih banyak, Bu. Bisa dipahami? Jadi ayah dan ke atas. Yang kedua siapa, Bu? yang ingat. Ini sesi ibu-ibu sekalian, ibu-ibu harus aktif. Yang kedua siapa? Anak laki-laki. Sekali lagi saya ingatkan bahwa mahram itu hubungan silang. Wanita dengan wanita tidak dinamakan mahram. Ibu dengan saudari kandung ibu tidak dinamakan mahram. Mahram adalah hubungan silang laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, ayah dengan anaknya. Apabila ada seseorang namanya Muhammad punya anak laki-laki namanya Ali, Muhammad dan Ali tidak dinamakan mahram. Kenapa demikian? Laki-laki. Lalu Muhammad punya anak perempuan namanya Aisyah, dinamakan mahram atau tidak? Dinamakan mahram. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua apa ibu-ibu sekalian? Anak laki-laki. Ke bawah. Anak laki-laki. Cucu laki-laki. Cicit laki-laki. Anak cicit. Cucu cicit. Cicit cicit. Anak cicit cicit. Cucu cicit cicit. Cicit cicit cicit. Ibu-ibu paham gak nih? Jangan ketawa aja bu ya. Yang boleh ketawa hanya yang paham aja. Jadi bagaimana kajian tadi? Pokoknya lucu lah, subhanallah. Gak boleh, ibu harus paham, ini penting. Baik cucu dari anak laki-laki kita atau cucu dari anak perempuan kita, mohon dipahami. Generasi cucu ke bawah, baik dari laki-laki maupun wanita. Ibu punya anak dua. Anak pertama namanya Ali, anak kedua namanya Aisyah. Ali punya anak dan Aisyah punya anak. Namanya anaknya Ali Hasan. Anaknya Aisyah Husain. Maka Hasan dan Husain mahram ibu-ibu apa tidak? Mahram ibu-ibu. Jadi cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan. Mudah bu ya, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga apa? Saudara kandung, saudara laki-laki, baik yang kandung maupun seayah atau seibu, itu semua mahram. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, au ikhwanihin, atau saudara-saudara mereka, baik kandung, seayah maupun sebapak. Yang keempat, keponakan baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Ibu punya saudara kandung, ada dua saudara ibu-ibu sekalian. Saudara yang pertama namanya Muhammad, yang perempuan namanya Fatimah. Muhammad punya anak namanya Ibrahim. Fatimah punya anak namanya Ismail. Maka Ibrahim dan Ismail mahram ibu atau tidak? Mahram ibu. Jadi keponakan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, dan dalilnya kembali surat An-Nur ayat 31, au bani ikhwanihinna au bani akhwatihin. Anak saudara laki-laki maupun anak saudari perempuan. Selesai sampai di sini? Selesai? Masih ada lagi? Ayo ibu-ibu harus aktif. Kalau ibu-ibu enggak paham, saya enggak akan lanjutkan materi ini karena percuma. Paman dari pihak mana? Dari pihak ayah dan dari pihak ibu. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, kan tidak ada kata-kata paman dalam surat An-Nur ayat 31. Jawabannya apa? Apa dalilnya? Apa maksudnya, Bu? Kok kita diajak berbicara tentang wasiatnya Nabi Ya'qub? Apa korelasinya? Dalam bahasa Arab, kata-kata ayah itu mencakup paman. Sekali lagi, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, au abaihin, atau ayah mereka. Dalam bahasa Arab, ab itu mencakup paman. Dalilnya adalah Surat Al-Baqarah ayat 133, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah kalian menyaksikan ketika Nabi Ya'qub mengalami sakratul maut, ketika beliau memberikan wasiat terakhir kepada anak-anaknya. Beliau bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi dan apa yang akan kalian sembah setelah peninggalku, setelah sepeninggal diriku. Apa kata anak-anaknya Nabi Ya'qub? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami akan komitmen istiqomah beribadah dan menyembah Rabbmu wahai ayahku, ilah engkau wahai ayahku. Jadi kami akan tetap istiqomah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilahnya siapa? Ilahnya siapa? Kan ilahaka wa ilaha abaika. Dan kami akan istiqomah menyembah ilahnya bapak-bapak engkau wahai ayahku, wahai ayah kami. Siapa bapak-bapaknya Ya'qub disebutkan dalam ayat ini? Ibrahim, lalu Ismail dan Ishak. Dan kita tahu Ismail adalah paman. Ismail adalah paman dan diungkapkan dengan kata ab atau aba. Jadi kesimpulannya kata-kata ab atau aba, ayah, itu mencakup apa ibu-ibu? Paman. Selesai bagian yang pertama. Bagian yang kedua. Apa bagian yang kedua? Mahram dari dari sesusuan. Mahram dari sesusuan. Ketika seorang anak laki-laki menyusu dengan seorang wanita, maka dia bisa menjadi apa bu? Mahram. Tapi apakah secara mutlak atau ada syarat-syaratnya? Ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya ibu-ibu sekalian? Ada berapa syarat? Ada tiga atau empat? Ada tiga atau empat? Ada dua, bukan tiga dan tiga, bukan empat. Jangan terprovokasi ibu-ibu sekalian. Kembali ikuti kajian yang lalu. Syarat yang pertama apa? Disusui sebanyak 5 kali. Apa dalilnya? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan kana fima unzila minal Qur'an ashru radha'atin ma'lumatin yuhrimna. Dahulu atau yang termasuk yang diturunkan dalam Al-Qur'anul Karim ada 10 persusuan yang dapat mengharamkan seseorang. Mengharamkan seseorang. Jadi mengharamkan pernikahan dengan orang tersebut. Thumma nusikhna, lalu syariat 10 susuan itu dihapus oleh Allah. Bi khamsin ma'lumat, dengan 5 kali susuan. Dengan 5 kali susuan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi syarat yang pertama berapa kali susu? Kok berapa kali? Berapa kali disusui? 5 kali. Cara penghitungannya gimana, Bu? Contohnya ada seorang balita yang menyusui. Baru 3 teguk langsung dilepas oleh ibunya. Satu susuan? Satu susuan apa belum? Bagaimana cara menghitungnya? Iya, sampai kenyang, sampai puas, tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh dimarahi. Adek, cukup ya, cukup, gak boleh begitu. Jadi tidak boleh dipaksa, tidak boleh disapih sementara secara paksa atau diberhentikan secara paksa sampai dia apa? Kenyang. Kalau kenyangnya 1 jam ya 1 jam. Kalau kenyangnya 2 jam ya 2 jam. Intinya sampai kenyang maka dihitung berapa? 1. Dihitung 1. Pertanyaan saya yang kedua, kalau ragu-ragu, ini sudah susuan yang ketiga atau yang keempat ya? Kita pilih yang mana? Ketiga atau yang keempat? Ketiga. Kenapa demikian? Karena kaidah fikih mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak, sebuah keyakinan tidak boleh dihilangkan hanya karena keraguan-raguan. Ketika kita bingung untuk memilih tiga atau empat, dengan bahasa yang lain, ibu-ibu sekalian, dengan bahasa yang lain, kita yakin ini sudah tiga, namun kita bingung sudah empat atau belum. Bisa diikuti? Jadi sekali lagi, kalau ibu-ibu bingung, ini yang ketiga atau yang keempat ya? Dengan bahasa lain, ibu-ibu yakin ini sudah yang ketiga. Namun yang ibu ragu-ragu, sudah yang keempat atau belum? Nah, ketika ibu-ibu ragu, sudah keempat atau belum, maka hilangkan yang keempat, kita berpegang pada bilangan yang kita yakini. Jadi kalau kita ragu-ragu tiga atau empat, maka kita pilih, bu, kita pilih apa? Tiga. Kalau dua atau satu, kita pilih apa? Lima atau empat, kita pilih? Masya Allah. Kayaknya gak perlu dilanjutkan kajian ini. Pinter-pinter semua, subhanallah. Gimana, langsung sesi tanya jawab atau bagaimana? Syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Disusui pada waktunya, yaitu 2 tahun sejak kelahirannya. Ingat, 2 tahun sejak kelahirannya. Dalilnya surat apa? Al-Baqarah ayat 1233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. Dan para ibu-ibu itu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Dan Nabi mengatakan innamar radha'atu minal maja'ah, sesungguhnya susuan yang bisa melahirkan mahram itu adalah susuan yang merupakan makanan pokok dari bayi tersebut dan masih bisa menjadi makanan pokok selama 2 tahun. Dan begitu juga dengan athar Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Ibnu Abbas mengatakan la radha'a illa makana fil haulaini, tidak ada susuan yang sah, dalam arti tidak ada susuan yang bisa mengharamkan kecuali dilakukan pada 2 tahun setelah kelahiran atau 2 tahun dan dihitung mulai dari kelahiran. Begitu lebih dari 2 tahun maka susuan tersebut tidak mempengaruhi mahram. Bisa dipahami, Ibu? Kecuali apabila kondisi ibu-ibu sekalian seperti kondisi Sahlah binti Suhail yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan urusannya, permasalahan keluarganya. Dia melihat tanda dan ekspresi ketidaknyamanan dari wajah suaminya Abu Hudzaifah. Kenapa? Karena Salim budaknya itu sering keluar masuk. Jadi Salim ini dari kecil tinggal di sana, tapi bukan mahram. Nah, karena dari kecil tinggal di sana, otomatis kebiasaan-kebiasaan kecilnya itu terbawa setelah ia balik. Ketika ia masuk, ia tidak tendeng aling-aling lagi, dia main masuk saja. Bisa jadi Sahlah pada saat itu yang bukan mahramnya itu belum mengenakan jilbab atau belum siap menerima kedatangan laki-laki yang bukan mahram. Akhirnya Abu Hudzaifah menunjukkan raut wajah yang tidak setuju dan tidak nyaman. Lalu ditanya oleh Sahlah, bagaimana dengan masalah saya ini? Apa kata Nabi? Ardi'i, susui si Salim. Nah, Sahlah itu kaget, ibu-ibu sekalian rahimanillah wa iyakum. Karena Salim ini sekarang udah besar. Lalu bertanya kembali, memastikan kepada Nabi SAW, wa kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir. Bagaimana aku bisa menyusuinya wahai Rasulullah sedangkan dia sekarang sudah menjadi laki-laki yang dewasa? Dalam riwayat yang lain sudah jenggotan ya Rasulullah. Gimana cara nyusuinnya? Apa kelanjutan hadis ini, Bu? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW senyum di hadapan Sahlah. Lalu beliau mengatakan, qad alimtu annahu rajulun kabir. Saya juga paham Salim itu sudah menjadi laki-laki yang dewasa. Sudah susui sajalah. Subhanallah. Tetap disusui. Oleh karena itu wallahu ta'ala yang rajih, walaupun ini menjadi jumhur para ulama, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau, al-aslu, hukum asalnya kita ta'assi. Hukum asalnya kita beriktiba. Sebagian mayoritas para ulama mengatakan hadis ini khusus untuk Sahlah. Tapi walau dalam kaidah mengatakan hukum asalnya itu tidak khusus. Karena hukum asalnya kita menjadikan sabda Nabi dan perbuatan Nabi sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah telah ada dalam diri Rasul dari sabda beliau, kebijakan beliau, amalan beliau, tindak tanduk beliau, suri tauladan bagi kalian orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Jadi wallahu ta'ala alam, hadis ini tidak khusus untuk sahlah saja, namun hadis ini berlaku juga bagi ibu-ibu sekalian yang memiliki kondisi sama dengan Sahlah binti Suhail. Sahlah binti Suhail. Pertanyaan, Apakah syarat menyusui harus menyusui secara langsung atau tidak? Harus menyusui secara langsung? Tidak, itu bukan syarat. Walaupun sebagian kecil para ulama seperti madzhab Zahiriyah mengatakan harus menyusui secara langsung, namun wallahu ta'alam tidak. Tidak ada dalil yang mengharuskan kita menyusui secara langsung. Oleh karena itu, jika laki-laki tersebut sudah lebih dari 2 tahun, apalagi sudah jenggotan seperti Salim ini, ibu-ibu jangan nyusuin secara langsung. Dicatat stabilo, simpen baik-baik. Jangan ada fitnah setelah kajian ini. Jadi jangan berpikiran macam-macam. Sahlah binti Suhail tidak secara langsung. Apalagi sekarang bisa dipompa dan seterusnya. Tapi tetap berlaku 5 kali susuan dan setiap hitungan jika kenyang. Tapi tidak secara apa? Tidak secara apa, Bu? Langsung. Dan ini jalan keluar yang sangat baik. Apabila kita mengasuh anak, lalu ketika anak itu usia 2 tahun kita belum menyusui, sekarang kita menyusui. Atau misalnya saat dia berusia 0 sampai 2 tahun tidak ada saudari-saudari kita yang menyusui. Nah, sekarang ada adik kita yang menyusui. Susui saja insya Allah kita jadi tante mahram atau bibi mahram. Mohon maaf, tante susu ya, atau bibi susu. Iya. Oleh karena itu, saya ulangi lagi, syarat yang kedua apa, ibu-ibu? Apa? Syarat yang kedua apa? Bu, jangan keroyokan, Bu. Satu lawan satu kalau berani. Satu orang berbicara dengan suara yang tegas. Kapan waktunya? 0 sampai 2 tahun. Oleh karena itu, jika kondisinya tidak seperti Sahlah binti Suhail dengan Salim, sebanyak apapun diminum tidak menjadikan dia mahram. Ada sebuah kejadian di masa Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari, riwayatnya dikeluarkan oleh Abdul Razzaq rahimahullahu ta'ala. Ada seseorang datang ke Abdullah bin Mas'ud, lalu dia berkata, innaha kanat ma'i imra'ati, sesungguhnya aku memiliki istri dan istriku menyusui. Istriku apa? Menyusui. Dan pada suatu saat aku meminum air susu tersebut. Sekali lagi, masalah ini perlu kita bahas karena ini terjadi pada detik ini. Ini terjadi pada detik ini. Jadi ibu-ibu harus tahu hukumnya. Jadi aku menyusu kepada istriku. Jadi aku minum air susu istriku. Bahkan dalam riwayat secara langsung. Fa'ataitu Aba Musa. Lalu aku datangi, aku bertanya kepada Abu Musa. Fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepada beliau, apakah saya jadi anak susunya? Kata Abu Musa, haramat alaika, istrimu sekarang jadi ibu susu. La haula wala quwata illa billah. Jadi apa, Bu? Ibu susu. Kira-kira kebayang enggak perasaan orang ini? Akhirnya dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Begitu Abdullah bin Mas'ud diceritakan tentang hal ini, faqama wa qumna ma'ahu hatta intaha ila Abi Musa. Abdullah bin Mas'ud langsung bangkit dan bersama orang itu mereka langsung beranjak pergi ke tempatnya Abu Musa. Ketika bertemu dengan Abu Musa, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Abu Musa, "Ma aftaita hadza?" Apa fatwa yang engkau berikan kepada orang ini? Orang ini minum air susu istrinya. Engkau kasih fatwa apa? Fa akhbarahu billadzi afta. Lalu Abu Musa Al-Asy'ir menceritakan, "Aku katakan, sekarang hubungannya bukan suami istri lagi, tetapi apa, Bu? Ibu susu dengan anaknya. Berarti pernikahannya harus pecah atau tidak?" Sudah harus dipecah, harus disentikan. Faqala Ibnu Mas'ud wa akhadha bi yadi rajul. Abdullah bin Mas'ud kaget. Abdullah bin Mas'ud kaget. Yes. Oh, terlalu menjiwa. Terlalu menjiwa ini, Bibu sekalian. Enggak, ini kursinya salah, kursinya agak ini. Jadi Abdullah bin Mas'ud kaget. Untuk memastikan, Abdullah bin Mas'ud memegang tangan laki-laki tersebut. Beliau mengatakan, "Aradhi an cara hadza?" Apakah engkau menganggap dia sekarang jadi anak susu, sambil memegang tangan laki-laki tersebut? Lalu Abdullah menjelaskan, "Innamar radha ma athbata al-laham wa dama." Sesungguhnya susuan yang menghasilkan keharaman itu adalah susuan yang akan menumbuhkan daging dan darah. Artinya 0 sampai 2 tahun. Setelah dijelaskan Abdul Mas'ud seperti itu, Abu Musa pun mengetahui bahwa beliau salah. Lalu beliau rujuk dan beliau mengatakan, "La tas'aluni an syai'in ma kana hadzal habru baina adhhurikum." Janganlah kalian tanya aku lagi selama orang alim ini, sambil menunjuk Abdullah bin Mas'ud, berada di tengah-tengah kalian. Udah jangan tanya saya deh. Saya ilmunya cetek dibanding Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini kesimpulannya, apabila suami menyusu pada istrinya, jadi mahram apa tidak? Artinya jadi ayah, ibu susu dan anak susu atau tidak? Tidak, tidak ada masalah sama sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini perlu dijelaskan. Pertanyaannya, siapa laki-laki yang menjadi mahram kita dengan persusuan? Jawabannya apa, ibu-ibu? Hanya satu hadis saja kita bisa menjawab pertanyaan ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab." Nabi mengatakan, yang diharamkan dari persusuan adalah orang-orang yang diharamkan dari nasab. Jadi kalau ibu paham nasab, ibu paham susu. Karena yang diharamkan dengan persusuan adalah orang-orang yang diharamkan dengan apa? Dengan nasab. Kurang jelas, Pak Ustadz, boleh diperinci? Boleh. Yang pertama, bapak persusuan, suami dari wanita yang menyusui kita. Jadi bapak persusuan ke atas, kakek susu, terus apa lagi? Mbah susu, terus ayah mbah, kakek mbah, mbah mbah, lalu ayah mbah mbah, lalu kakek mbah mbah, mbah mbah mbah, terus ke atas, susu, tapi tambahin susu di belakangnya. Yang jadi patokan bukan kita ya, tapi wanita tersebut. Yang kedua, anak laki-laki dari ibu susu. Anak laki-laki dari ibu susu, statusnya siapa dia? Anak laki-laki dari ibu susu, statusnya saudara sesusu. Saudara sesusu. Benar tidak, Bu? Benar ya? Lalu seterusnya. Jadi apalagi, pertama ayah susu, lalu anak susu, lalu saudara susu, lalu paman susu, keponakan susu. Intinya demikianlah. Tapi ingat, diimbangi ya. Jadi kalau dia suami wanita tersebut, berarti dia jadi ayah susu kita. Dia jadi ayah susu kita. Bisa dipahami, Bu, sekarang rahimanillah wa iyyakum? Paham tidak? Ya. Jadi intinya sama persis dengan nasab. Lalu saya ingatkan bahwa yang jadi tolak ukur hanya yang nyusu saja. Contoh, ada kakak adik yang bernama Ahmad dan Muhammad. Jadi kakak adik yang bernama Ahmad dan Muhammad. Ahmad menyusu dengan Fatimah. Ahmad menyusul dengan Fatimah. Lalu Fatimah punya anak namanya Aisyah. Fatimah punya anak yang namanya Aisyah. Saya ingin bertanya. Tadi Ahmad saudaranya siapa namanya? Hah? Ahmad sama Muhammad. Yang nyusul siapa? Ahmad. Nyusul dengan Fatimah. Fatimah punya anak namanya Aisyah. Sekarang hubungan Ahmad dengan Aisyah bagaimana? Saudara sesusuan. Berarti boleh tidak Ahmad menikah dengan Aisyah? Tidak boleh. Walaupun Aisyah adalah tipikal si Ahmad tersebut. Dari kecantikannya, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, itu gak boleh nikah. Jadi misalnya Aisyah itu cantik, lalu hafidhah, hafal Sahih Bukhari. Subhanallah. Boleh gak nikah? Gak boleh. Aduh, nyesal saya nyusul sama dia. Nah, si Ahmad ini punya saudara namanya Muhammad. Muhammad boleh tidak nikah dengan Aisyah? Boleh. Masya Allah. Beruntunglah si Muhammad. Jadi si Ahmad nyesal. Kenapa saya nyusul sama si Bu Fatimah? Jadi itu yang perlu dipahami, Bu sekalian. Jadi intinya, keluarga si Ahmad gak terlibat. Itu intinya. Yang terlibat hanya yang menyusui. Jadi dia bagian keluarga yang menyusui, tapi keluarga si anak tersebut tidak terlibat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Naam. Berarti kita selesai ke bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Secara singkat saja. Secara singkat, yang ketiga adalah dari pernikahan atau musaharah. Dari musaharah, yang pertama adalah ayah mertua. Ayah mertua au aba ibu ulatihin, atau ayah dari suami kita. Dan ke atas. Ingat, ayah ke atas. Ayah ke atas. Yang kedua, anak tiri, anak dari suami kita, dari istri yang lain, dari istri yang lain. Baik istri itu masih hidup atau sudah meninggal. Yang ketiga siapa? Ayah tiri, suami ibu kita. Bisa dipahami tadi? Tidak. Suami ibu kita. Paham ya, Ibu sekalian? Iya. Terus yang keempat, menantu laki-laki. Jadi laki-laki yang menikah dengan putri kita. Laki-laki yang menikah dengan putri kita. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Iya. Atau dalam bahasa yang lain, istri ayah, lalu ibu istri. Kalau dari balik, kita balik. Istri ayah. Jadi istri ayah, ibu tiri kita. Lalu istri dari istri kita, mertua perempuan kita, atau bintu zaujah, anak tiri. Kita menikah dengan janda, maka anaknya mahram. Ini kalau dibalik, sekali lagi jangan bingung, kalau dibalik. Dan yang keempat, zaujatul ibn, menantu kita, menantu laki-laki atau menantu perempuan kita, kalau dibalik. Jadi jumlahnya berapa? 4 ya, Bu ya. Gak bingung kan, Bu? Tidak. Dan faedah saja tambahan, apabila ayah kita menikah dengan janda, maka janda yang punya anak perempuan, maka kita boleh menikah dengan anak ibu tiri kita tersebut. Atau dibalik, ibu kita menikah dengan duda, dudanya itu punya anak, maka kita boleh menikah dengan anak ayah tiri kita tersebut. dengan ijma' para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bisa dipahami, Bu? Jadi ayahnya dapat ibunya, anaknya dapat anaknya. Paham tidak? Hah? Yang enggak boleh nikah sama anaknya itu ayah kita. Kalau kita enggak masalah, itu bukan mahram. Itu bukan mahram. Paham, Ibu? Jadi sekali lagi, apabila iya, sekali lagi, apabila ada laki-laki menikah, si Ahmad menikah dengan Fatimah. Fatimah janda. Fatimah ketika menikah memiliki seorang anak perempuan namanya Aisyah. Ahmad punya anak laki-laki namanya Ali. Ali dan Aisyah boleh menikah. Bisa dipahami? Iya. Boleh menikah. Dengan demikian berakhirlah pembahasan tentang siapa saja mahram ibu-ibu sekalian. Dan ibu-ibu sekalian, ingat, mahram itu yang haram menikah dengan kita selama-lamanya. Karena ada orang-orang yang haram menikah dengan kita dalam jangka waktu tertentu, sementara. Nah, laki-laki yang haram menikah dengan kita sementara itu tidak dinamakan mahram. Itu tidak dinamakan apa? Mahram. Contohnya misalnya Allah katakan dalam surat An-Nisa 23, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan engkau menggabungkan antara dua saudara kandung. Misalnya Aisyah dan Fatimah adik kakak. Fatimah dan Aisyah adik kakak. Boleh tidak Fatimah dan Aisyah dinikahi dalam satu waktu oleh Ahmad? Tidak. Ahmad harus pilih. Ternyata Ahmad memilih Fatimah. Ketika Ahmad menikah dengan Fatimah, hubungan Ahmad dengan Aisyah itu apa? Ipar. Boleh tidak Ahmad menikah dengan Aisyah? Sekali lagi, tidak boleh. Apakah selama-lamanya? Tidak. Sampai jangka waktu kapan? Mereka tidak boleh menikah sampai pernikahan Ahmad dan Fatimah berakhir. Baik karena salah satu dari mereka, baik karena Fatimah meninggal, atau cerai, atau khulu, jadi talak atau khulu, atau perceraian yang lain. Nah, itu dinamakan sementara. Nah, orang yang haram kita nikahi sementara waktu itu bukan mahram kita. Itu bukan apa? Mahram kita. Mahram kita yang selama, ibu-ibu, yang apa? Ya, yang apa, Bu? Selama-lamanya. Materi ini butuh konsentrasi, ibu-ibu. Insya Allah tidak susah, tapi butuh konsentrasi. Makanya kalau siang hari sebenarnya tepat nggak? Insya Allah tepat ya. Insya Allah ibu-ibu di sini pintar-pintar, insya Allah. Jadi kali lagi yang selama-lamanya. Pembahasan poin yang berikutnya. Laki-laki yang bukan mahram bagi wanita, namun sering dianggap mahram di masyarakat kita. Yang pertama, apa yang pertama? Ayah dan anak angkat. Ayah dan angkat dan anak angkat. Misalnya ada Pak Ahmad dan Aisyah melihat ada seorang bayi wanita yang dibuang oleh orang tuanya, akhirnya diasuh. Akhirnya apa? Diasuh. Hukum mengasuh anak seperti ini boleh apa tidak? Diperinci. Atau bahasa yang lebih simpel saja, boleh selama tidak tidak apa, tidak dinasabkan dengan kepada Pak Ahmad. Jadi yang haram itu dinasabkan kepada Pak Ahmad, bernasab dengan orang tua, orang yang bukan orang tua kandungnya. Tapi kalau hanya sekedar diasuh itu diperbolehkan. Tapi ingat, Pak Ahmad dengan si bayi perempuan bukan mahram. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 4, "Wa ma ja'ala adiyakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian. Yang demikian itu hanyalah perkataan dari mulut kalian saja. Jadi sekali lagi Allah berfirman, Allah tidak pernah menjadikan anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian, mahram kalian. Kalau kalian ngaku itu anak kandung kalian, itu hanya klaim kalian saja. Itu hanya pengakuan kalian saja. Jadi ayah dan anak angkat mahram atau tidak? Tidak. Ibu dan anak angkat mahram atau tidak? Tidak. Jadi ayah dan anak angkat atau ayah dan ibu dan anak angkat bukan apa? Bukan mahram. Ingat, ibu-ibu yang mengasuh anak yang itu bukan anak kandung itu bukan mahram. Caranya gimana Pak Ustadz? Caranya dengan susu. Masih ada kesempatan caranya dengan disusui. Allah taala alim sahab. Yang kedua sepupu. Yang kedua apa? Sepupu. Sepupu bukan mahram. Sepupu itu anaknya siapa? Anak paman dan bibi. Jadi anak paman dan bibi bukan mahram. Anak paman dan bibi bukan mahram. Jadi paman ke atas itu mahram. Tapi anak paman dan anak bibi bukan mahram. Oleh karena itu para ulama mengatakan seluruh saudara atau seluruh keluarga besar laki-laki itu mahram kecuali anak dari paman pihak ayah, anak dari paman pihak ibu, anak dari bibi pihak ayah, dan anak dari bibi pihak ibu. Jadi sepupu mahram atau bukan? Anaknya sepupu mahram atau bukan? Bukan. Jadi sepupu ke bawah bukan mahram. Sepupu ke bawah bukan mahram. Yang ketiga, ipar. Yang ketiga, ipar. Yang ketiga apa? Ketiga, ipar. Atau keluarga suami selain mertua dan anak kandung suami. Jadi sekali maksud ipar di sini adalah seluruh keluarga suami selain mertua laki-laki kita, ayah mertua kita dan anak dari suami kita. Misalnya suami kita duda, dia punya anak, atau suami kita punya istri lain, dia punya anak, maka itu mahram kita. Wallahu taala misawab. Dalilnya apa? Nabi bersabda, iyyakum mudkhula 'alan nisa. Jangan sekali-kali kalian masuk ke dalam tempatnya para wanita. Jadi janganlah kalian seorang diri masuk ke dalam tempatnya para wanita. Faqala rajulun minal ansar. Lalu ada seseorang kaum Ansar bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, afara'aital hamwa, bagaimana menurut engkau dengan saudara, bagaimana dengan saudara ipar? Nabi mengatakan, alhamul maut. Ipar itu kematian. Al-Imam Nawawi menjelaskan, wal muradu bil hamwi huna aqaribuz zauji ghairu abaihi wa abnaihi. Yang dimaksud dengan ipar di sini atau alhamu adalah seluruh kerabat dan keluarga besar suami kita selain ayahnya dan anaknya. Fa ammal aba wal abna maharimu li zaujatihi. Karena ayah suami kita dan anak suami kita itu mahram kita. Kita boleh berkhulwat dengannya, adapun yang lain itu bukan mahram. Jadi sekali lagi, saudara laki-laki, saudara kandung suami kita mahram atau bukan? Bukan. Keponakan suami kita mahram atau bukan? Bukan. Bukan mahram. Wallahu taala alam bisawab. Yang keempat, mahram titipan. Maksudnya adalah misalnya seseorang ingin haji atau umrah, maka dia dititipi kepada seorang laki-laki yang bukan mahramnya, namun dianggap sebagai mahram agar bisa lolos imigrasi di bandara atau di sana. Dan ini adalah sebuah hal yang keliru. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pembahasan yang terakhir, yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita dan mahram. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita dan mahramnya. Di antara hukum-hukum tersebut, semoga kita bisa bahas secara singkat. Yang pertama, tidak boleh menikah dengan mahramnya. Ini yang pertama, tidak boleh menikah dengan mahramnya. Dan itulah mengapa dinamakan mahram. Karena mahram adalah laki-laki yang tidak boleh kita nikahi selama-lamanya. Jadi yang pertama, tidak boleh menikah dengan mahram. Ibu-ibu sekalian punya, atau para akhwat punya kakak yang begitu karismatik, kakak yang ganteng, kakak yang gagah, itu gak boleh dinikahi. Jadi mahram tidak boleh dinikahi. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, beberapa mahram bisa menjadi wali pernikahan. Mahram bisa menjadi wali pernikahan. Tapi masalah ini panjang, saya tidak masuk ke sini. Nanti dikaji mungkin di kesempatan yang lain, atau dengan ustaz kita, Ustaz Khalid Hafizahullahu Ta'ala, di hari Sabtu kalau tidak salah ya, pembahasan masalah fikih pernikahan. Tapi ini ada kaitannya. Yang ketiga, wanita tidak boleh safar atau berpergian jauh kecuali dengan mahramnya. Jadi hukum yang ketiga, wanita tidak boleh safar atau berpergian jauh kecuali dengan mahramnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawma yawmin wa laila illa ma'a dhi mahram." Tidak halal, kata Nabi, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk melakukan safar, perjalanan sehari semalam. Maksudnya perjalanan sehari semalam naik onta. Dan onta kalau berjalan sehari semalam kurang lebih 87 km. Jadi jangan pakai Boeing 777, Bu ya. Kalau nak pakai Boeing 777 ke Saudi hanya 9 jam. Jadi ini naik apa, Bu? Naik onta. Jadi kalau ibu ingin berjalan 9 jam boleh, tapi naik onta. Tapi kalau naik Boeing, naik Airbus itu enggak boleh 9 jam. Kecuali dengan mahramnya. Kecuali dengan apa? Mahramnya. Jadi ibu sekalian rahimani Allah wa aikum, ini perlu diperhatikan. Walaupun memang benar terjadi khilaf para ulama, kita akui terjadi khilaf para ulama, namun kalau kita berpegang teguh dengan hadis ini, maka wallahu ta'ala alam, Nabi tidak membedakan antara kondisi aman dan kondisi tidak aman, atau kondisi aman dan kondisi yang berpotensi tidak aman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hukum umum, la yahil limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk melakukan safar selama satu hari satu malam kecuali dengan mahram. Jadi walaupun ada khilaf, kita akui ada khilaf dan kita hormati para ulama kita, namun wallahu ta'ala alam bisawab, ini yang paling tepat jika kita melihat zahir hadis, karena Nabi tidak membeda-bedakan. Kecuali, Bu, safar darurat. Kecuali apa? Safar darurat. Maka seluruh ulama sepakat silahkan safar tanpa mahram. Kali lagi saya ulangi, dalam safar darurat, safar kondisi darurat, seluruh para ulama sepakat tidak ada khilaf, silahkan safar tanpa mahram. Tidak ada khilaf dalam masalah. Sebagaimana jelas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Safar apa, Bu? Safar apa? Darurat. Dalilnya apa, Pak Ustadz? Ada beberapa dalil. Yang pertama, kaidah fikih ad-daruratu bihul mahdzurah. Kondisi darurat menghalalkan sesuatu yang hukum asalnya haram. Jadi kondisi darurat mengharamkan sesuatu yang hukum asalnya haram. Ini kaidah fikih. Yang kedua, praktek yang dilakukan para sahabiat. Para sahabiat pernah safar tanpa mahram dalam rangka berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk mempertahankan agama mereka. Bahkan hijrahnya mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10. Coba ibu-ibu buka surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ini mushafnya di bawah tidak? Buka Al-Mumtahanah ayat 10. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza ja'akum al-mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihin." فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. Ketemu tidak? Ketemu ayatnya? Ketemu tidak, ibu-ibu? Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika para wanita datang kepada kalian dalam rangka berhijrah." Jadi ada rombongan wanita datang kepada kalian, mereka habis hijrah. "Famtahinuhun." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tolong omeli mereka. Tolong suruh pulang mereka. Tolong tegur mereka, kenapa antunna safar tanpa mahram? Coba pulang lagi. Tidak, Allah katakan famtahinuhun, maka ujilah mereka, uji keimanan mereka. Allahu a'lamu biimanihin, dan Allah yang lebih tahu tentang kualitas iman mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minat, dan apabila kalian sudah memastikan dan mengetahui mereka benar-benar wanita-wanita yang beriman, maka jangan sekali-kali kalian kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, kepada keluarga mereka yang masih kafir, kepada suami-suami mereka yang masih kafir. La hunna hillu lahum, karena mereka wanita-wanita mukminat itu tidak halal jika dikembalikan kepada suami mereka masih kafir. Dan begitu juga suami mereka tidak halal untuk wanita-wanita tersebut. Dari sini Allah Ta'ala alam, ulama menjadikan dalil bolehnya wanita safar tanpa mahram dalam kondisi darurat, sebagaimana yang dialami oleh para sahabiat. Mereka safar untuk mempertahankan agama mereka, dan itu adalah safar darurat. Dan tidak ada khilaf dalam masalah ini. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud safar darurat? Apa yang dimaksud safar darurat? Hah? Hah? Apa, Bu? Darurat dalam ilmu usul fikih, apabila hal-hal di bawah ini terancam. Yang pertama, agama. Agama. Jika agama kita terancam, maka kita berada dalam kondisi darurat. Yang kedua, jiwa, nyawa. Kalau jiwa atau nyawa kita terancam, misalnya mau dibunuh, mau dimutilasi, maka itu kondisi darurat. Yang ketiga, jika harta kita terancam, mau dirampok, mau dijarah. Yang keempat, akal kita terancam, mau dicuci otak misalnya. Akal kita terancam. Seperti Allah mengharamkan khamr karena khamr bisa merusak akal sehat. Jadi akal jika terancam itu darurat. Yang kelima, yang kelima, nasal, keluarga, anak-anak. Sebagian ulama mengatakan baik anak-anak maupun orang tua, jika mereka terancam, maka itu darurat. Yang terakhir, kehormatan. Kalau kehormatan kita terancam, maka itu darurat. Itu ada 6. Dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Amin Al-Shinqiti dan para ulama usul fikih yang lain. Apa saja ibu-ibu? Yang pertama apa? Agama. Yang kedua? Jiwa atau nyawa. Yang ketiga? Harta. Yang keempat? Akal. Yang kelima? Nasal. Nasal itu keturunan, atau sebagian ulama mengatakan begitu juga ke atas, orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya. Yang berikutnya? Kehormatan. Cukup? Ada berapa? 6. Contoh misalnya, apabila ibu-ibu sekalian berada di sebuah kota atau sebuah kampung, lalu ba'da maghrib itu ada SMS, ada ancaman, ada teror. Bunyinya adalah, kalau ibu tidak keluar dari kampung ini, besok ibu akan diperkosa. Apa? Akan di apa? Perkosa. Pertanyaan saya, boleh keluar tidak dari kampung tersebut? Atau kita tetap berpegang teguh? Ya, saya pokoknya istiqomah lah Pak Ustaz, walaupun diperkosa lah, kan begitu. Gak boleh keluar. Ini darurat. Insya Allah ada hikmahnya di balik pemerkosaan tersebut. Jangan keluar. Ini darurat. Jadi apabila kehormatan kita terancam, maka itu kondisi apa? Darurat. Tapi saya ingatkan, untuk memastikan lagi, jangan lupa konsultasi dengan ahli ilmu. Karena untuk menentukan darurat atau tidak, itu butuh ilmu ibu-ibu sekalian. Jadi ini sebagai kunci saja, biar ibu-ibu ada maklumat tentang masalah ini. Intinya, safar tanpa mahram tidak haram secara mutlak. Dalam kondisi darurat, seluruh ulama membolehkan. Nah, dan saya sudah sampaikan ada 6 kondisi darurat. Tapi untuk memastikan, sebelum ibu benar-benar berangkat safar, saran saya diskusikan lagi dan musyawarahkan lagi dengan ahli ilmu atau ustadz-ustadz kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun selain darurat, walaupun ada khilaf, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para ulama kita atau para asatid atau guru-guru kita, maka wallahu ta'ala alam bisawab, yang rajih untuk tidak safar tanpa mahram. Apa jika di zaman Nabi saja diharamkan, apalagi pada saat ini di mana tipe manusia lebih parah dan lebih berbahaya dibanding pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keberapa Bu? Ketiga. Yang keempat. Yang keempat. Tidak boleh berkhalwat dengan wanita, dengan laki-laki yang bukan mahram. Berkhalwat artinya berdua-duaan. Tidak boleh berkhalwat atau berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Atau dalam bahasa yang lain, tidak boleh berkhalwat kecuali bersama mahramnya. Kecuali bersama apa? Mahramnya. Dalilnya apa ibu-ibu? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad dan lain-lain, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat. Apa tadi khalwat artinya? Berdua-duaan dengan seorang wanita. Jika itu kalian lakukan, maka sesungguhnya syaitanlah pihak ketiganya. Pihak ketiganya siapa Bu? Syaitan. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laisa ma'aha dhu mahram." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia berkhalwat berdua-duaan dengan wanita ketika dia tanpa mahram. Jadi laisa ma'aha dhu mahramin minha, pada saat kondisi wanita itu tidaklah ada mahramnya, enggak boleh berdua-duaan saja. Fa inna thalithahuma syaitan, karena yang ketiga siapa? Syaitan. Yang ketiga adalah syaitan. Hati-hati ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang ketiga, syaitan. Saya pernah baca survei di Indonesia bahwa zina atau seks bebas di Indonesia persentase terbesarnya tanpa ada rencana dari kedua belah pihak. Jadi hasil survei itu menjelaskan zina itu terjadi tanpa ada rencana dari kedua belah pihak. Artinya apa? Mungkin salah satu pihak ingin, tapi pihak lain tidak tahu. Atau tidak ada rencana sama sekali dari kedua belah pihak. Mereka bertemu, berdua-duaan, maka terjadilah apa yang terjadi. Dan siapa aktor intelektualnya? Syaitan. Begitu saya baca survei ini, saya langsung ingat hadis Nabi SAW yang baru saja kita bacakan. Jadi ibu-ibu sekarang hati-hati. Baik untuk ibu-ibu maupun untuk anak-anak kita, anak-anak perempuan kita, jangan diremehkan. Jangan diremehkan masalah ini. Jangan ada yang mengatakan, tenang aja Pak Ustadz, anak saya sudah dewasa kok. Dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dia itu lulusan PTN terkemuka, cum laude lagi Pak Ustadz. Bu, gak ada urusan cum laude-cum laude-an sama syaitan. Syaitan tuh lebih pintar daripada anak ibu 1 juta kali, Bu. 1 juta kali. Kalau syaitan gak cerdas, tidak mungkin anak-anak para nabi itu tega mengusir Nabi Yusuf, saudaranya sendiri. Kalau syaitan tidak cerdas, tidak mungkin seorang anak nabi itu mau tega membunuh saudara kandungnya seperti yang dialami oleh anaknya Nabi Adam. Itu anak nabi, Bu. Ibu ada yang anak nabi? Enggak ada kan? Oleh karena itu ini yang perlu kita perhatikan. Jangan remehkan masalah ini. Jangan berdua-duaan. Karena yang ketiganya siapa? Syaitan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan kita, Bu. Jangankan ibu-ibu, jangankan akhwat yang 20 tahun ngaji, yang 25 tahun ngaji, yang 30 tahun ngaji. Maryam, nama yang sangat harum di tengah-tengah kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat berapa? Ayat 17 kalau tidak salah ya. Allah katakan wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Maryam, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan dirinya dari keluarganya ke sebuah tempat di sebelah timur. Jadi Maryam itu menjauhkan dirinya dari keluarganya, dia pergi ke tempat di sebelah timur. Fattakhadhat min dunihim hijaba fa'arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Setelah itu, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Jadi pakai tabir. Lalu kami mengutus ruh kami, malaikat Jibril, kepada dia. Kepada siapa? Kepada Maryam. Dan malaikat Jibril menjelma menjadi manusia yang sangat amat tampan. Jadi menjelma menjadi laki-laki yang sangat apa, Bu? Tampan. Dan malaikat Jibril berada di hadapan Maryam, dan Maryam tidak tahu di hadapannya siapa malaikat Jibril. Yang dia tahu, dia sedang berdua-duaan dengan siapa, Bu? Laki-laki yang sangat amat tampan. Kalau ibu dalam posisi Maryam, pola pikir ibu seperti apa? Ini mungkin anugerah dari Allah, Pak Ustaz. Subhanallah. Ini mungkin hasil dari jerih payah saya beribadah di mihrab, Pak Ustaz. Kan Maryam beribadah terus. Doa saya terkabul, Pak Ustaz. Insyaallah lah, Pak Ustaz. Subhanallah. Apa kata Maryam? Maryam berkata, Sekali lagi, beliau tidak tahu di hadapannya malaikat, tahu bahwa di hadapannya ada laki-laki yang sangat amat tampan. Lalu Maryam mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam mengatakan, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepada Allah, berta'awudz kepada Allah dari engkau, wahai laki-laki. A'udzu billahi minka, a'udzu birrahmani minka, aku berlindung kepada Ar-Rahman, kepada Allah dari engkau. In kunta taqiyya, jika engkau orang yang bertakwa, bertakwalah kepada Allah. Subhanallah. Maryam enggak berani, Bu. Jadi siapa yang berani mengklaim dia lebih hebat daripada Maryam? Maryam, ibu-ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, adalah seorang wanita yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 42. Allah katakan, "Innallaha astafaki wa taharaki wastafaki 'ala nisa'il 'alamin." Sesungguhnya Allah telah memilih engkau wahai Maryam dan telah mensucikan engkau wahai Maryam dan telah memilih engkau dari seluruh wanita yang ada di alam semesta ini. Ini wanita pilihan, ibu-ibu sekalian. Malaikat langsung datang kepada beliau dan mengatakan, sesungguhnya Allah memilihmu, Allah mensucikanmu, dan Allah pilihmu di antara seluruh wanita yang ada di muka bumi ini. Ibu-ibu pernah didatangin malaikat apa tidak? Ah, sudah ada rekomendasi dari langit, broadcast dari langit, ibu-ibu disucikan? Belum. Jadi kalau wanita yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih takut berhadapan dengan laki-laki, masih khawatir terhadap dirinya, takut terfitnah, apalagi kita, ibu-ibu sekalian. Ini wanita pilihan. Innallaha astafaki wa taharaki wastafaki 'ala nisa'il 'alamin. Allah telah memilih engkau wahai Maryam, mensucikan engkau dan memilih engkau dari seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Masih mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka. Maryam mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahmat dari gangguan atau dari bahayamu. Subhanallah. Jadi kalau ibu-ibu bilang alhamdulillah Pak Ustaz, Maryam a'udzu birrahmani minka. Jadi kalau berhadapan dengan laki-laki apalagi ganteng, apa zikirnya, Bu? A'udzu birrahmani minka. Ini ta'awudz yang dilakukan oleh Maryam. Ibu-ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, kenapa demikian? Karena sekali lagi, laki-laki itu terfitnah dengan wanita sebagaimana wanita terfitnah dengan laki-laki. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apa? Yang mengatakannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin adhab lil lubbi ar-rajulil hazim min ihdakun." Aku tidak pernah melihat aku tidak pernah melihat dari kalian para wanita yang akal dan agamanya itu kurang. Jadi kalau bahasa lepasnya, aku tidak pernah melihat ada sosok yang mampu membuat akal sehat laki-laki yang perkasa itu hilang kecuali salah seorang dari kalian para wanita. Jadi ibu-ibu dengan kelembutan ibu-ibu sekalian, dengan kehalusan ibu-ibu sekalian, itu bisa membuat KO laki-laki yang berotot. Iya apa tidak? Juara kelas berat tahun 90-an itu hancur karir tinjunya itu gara-gara siapa? Wanita. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, wanita diberikan sifat oleh Allah yang bisa menaklukkan para laki-laki. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Tidak, aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki dibanding fitnah." Fitnah siapa, Bu? Wanita. Subhanallah. Jangankan kita, Atha bin Abi Rabah, muftinya Mekah pada saat itu, beliau pernah mengatakan, "Lau utumintu ala baiti mal lakuntu amina." Kalau aku diberikan tanggung jawab untuk mengurus baitul mal, kas negara, maka insyaallah aku akan menjadi orang yang amanat. "Wala amun nafsi ala amatin syauha." Namun aku tidak berani menjamin diriku kalau sudah berhadapan dengan wanita cantik. Jadi Atha bin Abi Rabah, kalau dikasih uang, dikasih tanggung jawab untuk mengelola kas negara, insya Allah amanat kata beliau. Tapi kalau berhadapan dengan wanita cantik, apa kata beliau, Bu? "Saya gak berani menjamin apakah diriku bisa bertahan atau tidak." Itu Atha bin Abi Rabah. Pada ahli ibadah, ulama besar, ketika beliau tua saja itu masih sholat malam 200 ayat surat Al-Baqarah. 200 ayat surat Al-Baqarah. Sekali sholat, Bu, 200 ayat surat Al-Baqarah. Itu takut sama wanita, Ibu-ibu sekalian. Lalu kita tenang-tenang saja, mentang-mentang sudah ngaji beberapa tahun. Hati-hati dengan masalah ini. Sa'id bin Musayyib didaulat oleh sebagian ulama sebagai orang nomor satu dalam ilmu fikih di masa tabi'in. Apa kata beliau, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau pernah mengatakan, di usia ke-84 tahun, usianya berapa waktu itu? 84 tahun, salah satu matanya buta dan yang lain sudah remeng-remeng. Jadi yang satu buta, yang satu lagi rabun. Beliau masih mengatakan, "Ma min syai'in akhwafu indi minan nisa." Tidak ada satupun yang lebih aku khawatirkan kecuali wanita. 84 tahun, satu matanya buta, yang sesatu matanya lagi rabun, remeng-remeng, itu masih khawatir dengan fitnah. Dengan fitnah apa, ibu-ibu sekalian? Wanita. Oleh karena itu, dalam riwayat yang lain, murid-muridnya heran. Kata murid-muridnya, "Inna mithlaka anta la yuridun nisa'a wala turiduhun nisa'u." Seperti engkau, wahai syekh, enggak suka sama wanita dan enggak ada wanita yang mau sama antum. Udah 84 tahun, udah buta satu, yang satu remeng-remeng, enggak ada yang mau sama antum. Ini kepolosan murid-muridnya. Lalu apa kata Sa'id bin Musayyib? Kata beliau, "Huwa ma aqulu lakum." Ya, begitulah saya. Walaupun memang enggak laku, tapi saya tetap takut sama wanita. Subhanallah. Apalagi yang apa gagah, ganteng dan seterusnya. Ini Sa'id bin Musayyib. Ibu tahu Sa'id bin Musayyib siapa? Sekali lagi, orang nomor satu dalam ilmu fikih. Ini gurunya, ini muridnya Aisyah, muridnya Ibnu Abbas. Ibadahnya luar biasa. Selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. 40 tahun. Dan selama 30 tahun dengar azan itu ketika ada di masjid. Jadi selama 40 tahun gak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Selama 30 tahun azannya udah di masjid, Bu. Itu masih takut sama perempuan. Lalu kita tenang-tenang saja. Oleh karena itu hati-hati dengan khalwat, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram atau wanita yang bukan mahram. Ingat, Maryam tidak berani di hadapan laki-laki walaupun dia ahli ibadah, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala, namun tetap khawatir ketika berhadapan dengan laki-laki. Dan coba lihat Atha' bin Abi Rabah. Oleh karena itu, satu lagi, Umar bin Abdul Aziz pernah memberikan nasihat kepada Maimun bin Mihran. Kata beliau, "Wala takhluwanna bimra'atin." Kata beliau kepada Maimun bin Mihran, "Janganlah engkau, wahai Maimun, berkhulwat dengan wanita. Wa in qulta, walaupun engkau beralasan, u'allimuha kitaballah." Walaupun engkau beralasan mau ngajarin Quran sama dia. "Pak, mau kemana? Mau ke rumah Bu Fulanah?" "Kan dia suaminya sedang pergi. Nanti Bapak berdua-duaan. Mau belajar tajwid?" Subhanallah. "Enggak boleh, Bu." "Pak, kenapa Bapak khulwat sama Bu Fulanah?" "Saya itu tadi sedang membahas usulul thalathah sama beliau." Subhanallah, enggak boleh. Walaupun alasannya usulul thalathah, itu tidak diperbolehkan. "Tadi Bapak kenapa berkhulwat sama Bu Fulanah?" "Tadi saya menamatkan tafsir surat Al-Fatihah." "Enggak boleh, Bu. Mau yang di..." Jadi untuk ngaji saja enggak boleh berdua-duaan. Untuk ngajarin tajwid saja enggak boleh berdua-duaan. Ini nasihatnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Apalagi yang curhat-curhatan, apalagi yang jalan ke mall, apalagi yang tidak jelas arah pembicaraannya. Ngajarin Al-Quran jangan, kata para ulama. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Pertanyaan. Apakah semua khalwat itu haram? Jawabannya tidak. Jawabannya apa, Bu? Tidak. Karena ada khalwat yang diperbolehkan. Ada khalwat yang apa? Diperbolehkan. Mari kita simak hadis Anas berikut ini. Diriwayatkan Imam Bukhari. Ja'ati imra'atun minal ansari ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang wanita Ansar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhala biha. Lalu Nabi berkhulwat dengan wanita Ansar tersebut. Faqala wallahi inna kunna la ahabbun nasi ilai. Sesungguhnya kalian, dalam riwayat inna kunna, sesungguhnya kalian para wanita Ansar, dalam riwayat sesungguhnya kalian kaum Ansar adalah orang-orang yang paling aku cintai. Jadi saya ulangi, ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, lalu Nabi berkhulwat berdua-duaan. Dan Anas tidak mendengar pembicaraan mereka berdua kecuali di akhir pembicaraan. Jadi di akhir pembicaraannya, kalau bahasa kita sekarang closing statementnya, di akhir pembicaraannya. Apa akhir pembicaraan Nabi? Wallahi innakum la ahabun nasi ilayya. Sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang paling aku cintai. Dari hadis ini Imam Bukhari menulis sebuah bab, catat baik-baik babnya. Ma yajuzu an yakhluwa ar-rajulu bil mar'ati 'indan nas. Bab, bolehnya seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita jika di hadapan manusia. Jika di hadapan apa? Manusia. Artinya begini, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa khalwat itu terbagi menjadi dua. Ada khalwat yang diharamkan dan ada khalwat yang dibolehkan. Khalwat yang diharamkan itu kalau tidak bisa terpantau oleh mata-mata manusia, tertutup, berdua-duaan, baik di tempat tertutup atau di tempat terbuka. Jadi di tengah hutan berdua-duaan ya gak boleh. Pak Ustadz, kita berdua-duaan tapi bukan di rumah loh Pak Ustadz, di alam bebas ya, sama saja Bu. Jadi intinya tidak bisa dilihat oleh manusia. Yang diperbolehkan adalah yang bisa dilihat. Misalnya contoh, ada seorang ummahat butuh penjelasan seorang ustadz. Lalu setelah kajian mereka berbicara berdua, tapi bukan di tempat yang tertutup. Jadi ustadz itu gak boleh mengatakan, nanti ibu masuk kamar saya saja ya. Gak boleh bilang begitu. Jadi dia berbicara di depan, di halaman masjid misalnya. Sehingga ketika mereka berbicara, mereka terlihat oleh mata manusia. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain diriwayatkan Nabi melakukan hal itu fi sukak. Sukak itu adalah, kalau bahasa, kalau terjemahan lepasnya ya, sukak itu jalan protokol. Jadi jalan yang senantiasa gak pernah sepi, senantiasa dilalui oleh manusia. Jadi Nabi berkhulwat dengan wanita tersebut di sana. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, apabila kita memang butuh pembicaraan dengan seorang laki-laki yang bukan mahram, dan kita harus sampaikan dengan empat mata misalnya, karena satu dengan lain hal, mungkin masalah pribadi ibu-ibu dengan suami, ibu-ibu harus bermusyawarah dengan ustadz, dan suami tidak mau, dan qadallah memang tidak ada mahram di sana, maka bisa berbicara berdua tetapi di tempat yang apa? Yang ramai, yang terlihat oleh orang. Dan ingat, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ibu kebutuhannya hanya 5 menit, jangan 50 menit. Ibu, ada lagi yang bisa saya bantu? Enggak ada sih Pak Ustadz, tapi saya ingin dia bicara sama Pak Ustadz. Nah ini enggak boleh ibu-ibu sekalian. Udah selesai. Begitu selesai pembicaraan, kebutuhan keluar atau berpisah. Jangan betah di sana. Apalagi Pak Ustadz ya, coba saya pikir-pikir dulu Pak Ustadz. Udah tinggalin aja udah kalau begitu. Kalau orang butuh enggak pakai dipikir-pikir lagi. Bisa dipahami ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Jadi berbicara berdua-duaan itu pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan protokol kota Madinah. Jadi kalau bisa terlihat, bisa terpantau, aman, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan, wallahu taala alam bisawab. Nah, yang berikutnya, khalwatnya seorang wanita dengan lebih dari satu laki-laki. Dari pengalaman yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau pergi, Asma binti Umais itu didatangi oleh beberapa orang Bani Hashim. Beberapa orang Bani Hashim lalu dilaporkan ke Nabi SAW dan Nabi mengatakan, lam ara illa khaira. Aku tidak melihat kecuali kebaikan. Insya Allah tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa kecuali kebaikan. Namun setelah itu beliau naik mimbar dan Nabi mengatakan, la yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hadha ala mugibatin illa wa ma'ahu rajulun aw ithnan. Dalam riwayatan aw rajulan. Nabi bersabda, mulai hari ini tidak ada laki-laki yang boleh mendatangi wanita. Mugibah itu wanita istri yang suaminya sedang tidak ada di rumah. baik lagi dinas atau sedang beraktivitas. Jadi mulai hari ini kata Nabi, tidak ada lagi laki-laki yang boleh mendatangi seorang wanita kecuali dia ditemani oleh satu orang atau dua orang. Jadi berdua atau bertiga. Berdua atau bertiga. Mari kita simak penjelasan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, teks hadis ini menjelaskan bolehnya berkhalwat dua atau tiga laki-laki. Namun pendapat madzhab Syafi'i tidak membolehkan. Oleh karena itu hadis ini, ingat, hadis ini untuk kondisi jika laki-laki itu memiliki kemungkinan yang sangat jauh untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram dengan si wanita. Mungkin mereka orang soleh, jadi aman. Jadi hadis ini bisa diterapkan kata Imam Nawawi untuk kondisi di mana laki-laki itu laki-laki yang baik-baik, laki-laki yang saleh, laki-laki yang aman dari fitnah. Adapun jika laki-laki ini dua orang atau tiga orang tersebut terindikasi kong kaling kong, jadi bersepakat untuk memperkosa atau melecehkan atau membuat fitnah, maka tidak boleh diizinkan. Bisa dipahami ibu sekalian? Jadi kalau lebih dari satu laki-laki dengan syarat apa? Aman. Laki-lakinya ini kita tahu soleh, takut kepada Allah, agamanya bagus, dan tidak berani macam-macam, maka Imam Nawawi mengatakan diperbolehkan. Tapi kalau ada indikasi yang meragukan dan membahayakan, maka tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selanjutnya singkat saja, yang kelima, tidak boleh menampakkan perhiasan atau auratnya kepada kecuali kepada mahramnya. Nabi mengatakan, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin, dan seterusnya. Dan mereka para wanita tidak boleh menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka dan mahram-mahram mereka. Dan ini sudah dibahas oleh ustaz kita bersama, Ustaz Badrul Salam hafizahullahu taala, pada pertemuan yang kemarin. Jadi saya tidak perlu lanjutkan lagi. Jadi yang kelima secara singkat, dia tidak boleh menampakkan perhiasannya, auratnya di hadapan yang bukan mahram. Bagaimana batasan bajunya tersebut dan pakainya tersebut, itu sudah dijelaskan oleh ustaz kita Badrul Salam hafizahullahu taala. Yang terakhir ibu-ibu sekalian yang bisa kita bahas, tidak boleh berjabat tangan kecuali dengan mahram. Tidak boleh apa bu? Berjabat tangan. Tidak diperbolehkan. Pak Ustadz, kalau enggak berjabat tangan tapi cipika-cipiki boleh enggak? Kalau jabat tangan enggak boleh, apalagi cipika-cipiki. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, la'an yut'an fi ra'si ahadikum bimiqyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahilu lah. Ditusuknya kepala seseorang dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik daripada dia harus menyentuh wanita yang tidak halal untuknya. Jadi tidak boleh berjabat tangan. Dan Nabi mengatakan, la usafihun nisa, aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Jadi ibu sekalian, enggak boleh salaman ya bu ya. Jadi yang bukan mahram enggak boleh salaman. Tidak boleh salaman, pegang-pegangan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Lalu laki-laki itu mengeluhkan istrinya. Kata laki-laki tersebut, istriku la tarut yada lamis. Istriku tidak pernah menolak kalau disentuh laki-laki. Jadi istriku tidak pernah menolak kalau disentuh laki-laki. Apa kata Nabi SAW? Talikha, ceraikan dia. Nabi tidak mengatakan sabar ya pak ya, ini ujian pak. Tidak, talikha, ceraikan dia. Orang ini bingung jemaah sekalian. Tapi saya masih cinta ya Rasulullah. Kalau masih cinta, cegah dia dari perbuatan tersebut. Jadi ibu sekalian, apalagi yang punya suami, jangan cipika-cipiki, jangan salaman, jangan rangkulan dengan laki-laki lain. Walaupun itu teman SMA ibu sekalian, walaupun ibu dekat ketika kuliah dulu, atau teman main masa kecil, jangan, tidak diperbolehkan. Ini bahaya ibu sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Dan ibu-ibu sekalian, Nabi hanya mengatakan menyentuh wanita. Jadi kalau jabat tangan boleh, nyentuh yang lain juga boleh. Karena Nabi tidak memperinci bagian tubuh wanita yang boleh atau tidak disentuh. Nabi mengatakan tidak boleh menyentuh wanita secara mutlak. Jadi kalau telapak tangan boleh, maka bahu boleh apa tidak? Boleh. Punggung boleh apa tidak? Boleh. Oleh karena itu hati-hati dengan masalah ini, tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah ikhtilat, bercampur baur laki-laki dengan wanita yang tanpa mahram. Kesimpulannya, sebelum kita buka sesi tanya jawab biar kajian kita tuntas, ikhtilat yang haram adalah ketika si wanita tidak ditemani mahram, atau ada mahram tapi mahram tidak berfungsi. Jadi si wanita tidak ditemani mahram, atau dengan mahram tapi mahram tidak berfungsi, tidak punya rasa cemburu. Yang kedua, terjadi interaksi dan sentuhan fisik atau hal-hal yang membuat fitnah, yang mengarah pada zina. Karena Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Sarana-sarana zina ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Intinya bahwa ikhtilat yang diharamkan adalah yang tanpa mahram, yang menimbulkan fitnah, yang ada kontak fisik atau interaksi yang menjurus pada fitnah, dan tanpa tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena tidak semua bertemunya laki-laki dan wanita di sebuah tempat itu haram. Sebagaimana sholat jamaah ada pada zaman Nabi SAW, laki-laki di depan dan wanita di belakang. Begitu juga ketika tawaf dan sa'i. Jadi adanya laki-laki dan wanita dalam tempat yang sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja bisa disampaikan. Ada banyak sekali pertanyaan, sedangkan waktu menunjukkan jam 2 lewat 49 menit. Ini saja bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekeliruan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ikhwatul Islam, saudara kusiman seakilah, demikianlah tadi penyampaian materi dan faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Alsi di kesempatan siang hari ini. Dan kami akan segera masuk pada sesi yang kedua, sesi tanya jawab, dalam pembahasan wahai saudariku kenailah mahrammu. Kami ucapkan selamat mengikuti. Assalamualaikum. Salam Ustaz, apakah ada batasan usia bagi wanita untuk bersafar? Ana sudah 52 tahun, apakah perlu ditemani mahram bila bersafar? Apakah berdosa bila tidak menengok orang yang sakit karena tidak ada mahram? Orang tua yang sakit ya. Orang tua yang sakit karena tidak ada mahram. Ya, terima kasih dan jazakumullah khairan. Adapun masalah usia wanita, maka tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya mengatakan la yahilu limra'atin, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi sekali lagi, patokannya wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan usia. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan usia. Namun kita ingatkan, ibu-ibu mohon dijaga kondisinya. Ibu-ibu sekalian, masalah mahram bukan hanya menjaga wanita itu dari gangguan-gangguan yang sifatnya kehormatan. Seperti pelecehan seksual, atau misalnya zina, pemerkosaan, dan lain-lain. Tetapi fungsi mahram juga untuk membantu si wanita ketika dia safar. Oleh karena itu para ulama mengatakan Islam memberlakukan wanita, menyikapi wanita sebagaimana seorang raja. Bu, saya ingin bertanya, raja dan ratu ada tidak yang pergi sendirian? Hah? Jadi wanita bagi Islam, di mata Islam itu seperti seorang ratu. Sebagaimana ratu tidak mungkin bersafar sendirian, Islam pun memerintahkan mahram si wanita tersebut untuk mengawal wanita itu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Makanya tangan wanita itu gak boleh dijabat sembarangan orang, Bu. Karena ibarat ratu. Saya ingin bertanya, berani tidak rakyat jelata menjabat ratu Inggris pada detik ini? Gak berani. Karena ratu, tidak setiap orang bisa menjabat tangan seorang ratu. Dan begitu juga dengan masalah safar. Jadi walau ta'ala alam, fungsi safar diantaranya adalah untuk membantu ibu-ibu sekalian untuk angkat barang, koper, terus menjaga kalau tidak nyaman dan lain sebagainya. Apakah berdosa bila tidak menengok orang tua yang sakit karena tidak ada mahram? Wallahu ta'ala alam, selama tidak sampai ke kondisi darurat, maka tidak berdosa. Kecuali kalau darurat, karena sebagian ulama mengatakan nasal itu pun naik ke atas. Jadi anak keturunan dan orang tua ke atas. Kalau mereka mengalami kondisi darurat, maka kita diperbolehkan safar tanpa mahram sebagaimana yang telah kita jelaskan. Namun kalau tidak sampai titik darurat, hanya menengok saja atau menjenguk saja, wallahu ta'ala bisawab, itu kembali kepada keumuman hadis Nabi yang melarangnya, wallahu ta'ala bisawab. Urgen, Ustadz, sebentar lagi ana mau wisuda, bagaimana solusinya? Apakah ana tidak boleh berjabat tangan dengan rektor atau dekan? Iya, terima kasih. Jawabannya boleh, Bu. Kalau rektornya namanya Bu Santi atau Bu Tuti, artinya kalau rektor dan dekannya perempuan, gak ada masalah. Tapi kalau nama rektor atau dekannya Pak Ahmad, Pak Joko, dan seterusnya, intinya laki-laki, maka tidak diperbolehkan. Jadi gak ada pengecualian. Karena Nabi tidak mengecualikan, illa rektor itu gak ada hadis begitu. Jadi jangan menjabat tangan kecuali rektor, itu gak ada. Wallahu ta'ala misawab. Jadi tidak perlu berjabat tangan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bolehkah membatalkan pinangan seorang ikhwan yang belum ngaji dan menerima pinangan ikhwan yang sudah mengaji? Sunnah. Iya. Terima kasih dan jazakallahu khair kepada ibu yang bertanya. Jawabannya adalah hukum asal membatalkan lamaran atau pinangan ketika sudah diterima dan sudah disepakati, itu hukumnya sama dengan membatalkan janji. Membatalkan apa? Janji, karena lamaran atau pinangan bukan akad nikah. Namun lamaran atau pinangan itu janji kita akan memberlangsungkan dan menyelenggarakan akad nikah. Jadi membatalkan pinangan sama saja hukumnya dengan membatalkan apa? Janji. Walau talam hukumnya makruh, kecuali ada alasan yang dibenarkan. Nah, walau ta'ala alam, kalau alasannya seperti ini, bahwa yang melamar pertama kali belum akidahnya belum benar, atau komitmennya kepada metode Nabi atau agama, jalannya Nabi atau sunnah Nabi itu belum terlihat, lalu setelah kita terima ada ikhwan lagi yang melamar, maka wallahu ta'ala alam, terutama kalau kita sudah ngaji ya, maka di situ ada bab kafa'ah, maka insya Allah ke sekufu satu letting dalam masalah iman dan takwa. Maka kalau misalnya pelamar yang pertama itu tidak atau di bawah kita dalam masalah kualitas iman dan takwanya, dan yang kedua ikhwan yang kedua itu sudah bagus, maka insya Allah tidak ada masalah. Terlebih lagi madhab Imam Malik membolehkan, ibu-ibu, madhab Imam Malik membolehkan laki-laki melamar wanita yang sudah dipinang oleh orang, dengan catatan pelamar pertama adalah orang fasik atau orang yang jauh dari agama. Maka apabila dia agamanya bagus, maka dia boleh maju. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya suami yang sangat baik, namun dari mulai menikah tidak ada rasa cinta buat dia dan saya. Tidak ada rasa cinta buat dia. Dan saya sudah berusaha, namun sampai saat ini saya belum mampu menyukainya. Apabila saya meminta cerai, apakah ini dibolehkan? Karena saya takut azab akan disebabkan tidak bisa berbakti kepada suami. Kami menikah sudah 13 tahun. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallah fiki, barakallah. Tenang, Bu. Kok ibu yang seru, Bu? Kenapa, Bu? Ada masalah apa, Bu? Ibu-ibu sekalian, saya jawab dengan dua jawaban. Yang pertama, kalau pertanyaan secara teori boleh. Dan ini tidak termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para wanita munafik adalah wanita yang menuntut dan menggugat cerai. Jadi ini tidak termasuk sabda Nabi di atas. Kenapa demikian? Karena kisah ini terjadi pada zaman Nabi. Istrinya siapa? Thabit bin Qais. Siapa yang meragukan imannya Thabit bin Qais? Thabit bin Qais dijamin surga oleh Rasulullah. Silakan baca tafsir surat Al-Hujurat ayat 2. Thabit bin Qais itu khatibnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah tidak bisa khutbah, yang maju siapa? Thabit bin Qais. Kira-kira biasa-biasa saja atau istimewa di mata Nabi? Istimewa, dan dia dijamin surga, Bu. Coba Ibu baca sekali lagi tafsir surat Al-Hujurat ayat 2. Ini dijamin surga. Saya ingin bertanya, ada tidak suami ibu-ibu sekalian dijamin surga? Enggak ada. Ini orang dijamin surga, tapi istrinya meminta cerai dan melapor kepada Nabi. Kata istrinya, "Walakinni akhaful kufra ba'dal iman." Aku khawatir kufur setelah beriman. Apa maksud kufur di sini? Kufur nikmat. Suamiku baik banget ya Rasulullah. Saya khawatir kebaikan suamiku ini tidak bisa aku imbangi. Susu yang dikasih suamiku saya balas dengan air tuba. Bolehkah saya cerai? Apa kata Nabi? Apakah Nabi melarangnya, menegurnya? Tidak. Nabi mengatakan, "Ataruddina hadiqatahu?" Apakah engkau mau mengembalikan maharnya? Karena kalau khulu harus mengembalikan mahar. Kata istri beliau, "Ya." Akhirnya Nabi ceraikan. Boleh. Itu jawaban secara teori, tapi jawaban secara praktek, saya sarankan jangan buat keputusan apapun sampai berkonsultasi dengan ustadz yang mumpuni, punya kapasitas di bidang ini. Karena sekali lagi, adab para ulama besar, mereka tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang talak, tentang masalah rumah tangga di majelis umum seperti ini. Karena apalagi kalau sampai masalah cerai ya, karena dalam masalah cerai kita harus mempelajari masalah tersebut secara komprehensif dari awal sampai akhir. Jangan hanya dengar dari satu versi lalu kita katakan ibu boleh cerai. Bisa jadi itu pesan sponsor dari salah satu pihak. Masalahnya bukan itu. Lalu fatwa kita yang dibawa ke suami atau istrinya. Oleh karena itu jamaah sekalian, secara teori kalau memang demikian jawabannya boleh, dan itu hak seorang istri. Tapi secara praktek, saran-saran sebelum mengambil keputusan apapun, konsultasikan dan minta nasihat dari ustadz yang memiliki ilmu dalam masalah fikih rumah tangga dan bijak dalam mengambil keputusan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada waktu? Iya, ada pertanyaan berhadiah ya buat ibu-ibu ya. Ya, pertanyaan dari saya. Tolong dirinci hukum safar tanpa mahram yang baru saja kita pelajari. Kapan tidak boleh dan kapan boleh? Mike ada di sebelah kanan, Ibu. Mana? Yang bisa jawab, Bu, silakan angkat tangannya. Ini hadiahnya apa, panitia? Umrah ya? Bukan? Oh, kitab ya. Kitab, Bu, Masya Allah. Ada yang bisa jawab, silakan. Iya? Ustaz, diulang pertanyaannya, Aupan. Iya, tolong jelaskan perincian hukum tentang safar tanpa mahram bagi wanita. Sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kita tidak pelajari secara detail, tapi sesuai dengan yang kita pelajari saja. Perjalanan sehari semalam dengan menggunakan onta, atau saat ini kurang lebih 85 km. Terus? Itu saja? Itu saja, ya, itu aja. Iya. Belum sempurna, Bu. Kalau buku itu cuma dapat kata pengantarnya aja. Maju ke depan, ya, Bu. Terima kasih, Bu, ya, atas. Maju ke depan, Bu. Yang lain, coba. Silakan. Saya hanya butuh hukumnya aja. Kapan hukumnya A, kapan hukumnya B? Kalau bisa kasih dalil, bagus. Hukum asalnya seorang wanita bersafar tanpa mahram adalah haram atau tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Yang pertama, darurat karena alasan agama. Darurat dan kedua, darurat karena alasan nyawa atau jiwa yang terancam. Kemudian darurat yang ketiga, darurat karena alasan harta. Kemudian darurat karena alasan nasab. Kemudian darurat karena alasan kehormatan. Ada berapa tuh? 6, Ustaz. Iya, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Sekali lagi, ya, safar tanpa mahram diperbolehkan dalam kondisi darurat, dan ini ijma' para ulama. Adapun yang non darurat, maka memang terjadi perselisihan. Namun wallahu ta'ala alam, kalau kita kembali kepada hadis Nabi, sebagaimana perintah Allah dalam surat An-Nisa 59, wallahu ta'ala alam, yang rajih itu tidak boleh. Jazakallahu khairan. Ya. cukup ya? Masih ada waktu lagi? Ada dua lagi Ustaz. Oh, ada dua lagi. Pertanyaan saya, boleh tidak salaman dengan adik ipar kita dan sebutkan dalilnya? Pakai dalilnya bahasa yang berat Bu. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Pakai dalilnya, bahasa Indonesia silakan. Saja. Pakai bahasa Indonesia boleh. Ibu fasih bahasa Indonesia kan? Bisa bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa Indonesia saja. Hukumnya itu tidak boleh. Kenapa, dalilnya Bu? Yang diriwayatkan sama Tabrani yang pesi kepala yang ditusukan oleh jarum itu lebih baik daripada bersalaman dengan wanita. Ya, bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Mana dalil ipar itu bukan mahram? Kan ipar dekat banget, suka jalan bareng. Apa hadisnya? Itu yang ipar itu adalah maut. Ipar itu adalah maut. Maut. Dan makna ipar dalam hadis ini kata Imam Nawawi apa, Bu? Seluruh keluarga suami kecuali mertua dan anak. Masya Allah, jazakallah khairan. Iya, barakallahu fiik. Iya. Satu ya? Lagi Ustaz. Masih ada waktu lagi. Kalau bisa sambil perkenalkan namanya ya, Bu ya. Tiga menit lagi. Apa ya? Mau pertanyaan yang susah apa yang lebih susah, Bu? Ya sudah, pertanyaan penutup lah. Sebutkan definisi mahram. Maju, Bu. Secara singkat saja. Gak perlu dijelaskan. Assalamualaikum, nama saya Sevi. Mahram itu adalah suami kita atau laki-laki yang haram dinikahi selama-lamanya. Dengan sebab? Dengan keturunan. Ya lupa. Lalu? Karena suami kita. Terus. Iya, terus? Diulang lagi deh, diulang. Mahram itu adalah suami kita atau laki-laki yang haram dinikahi seumur hidup kita. Karena tiga... Apa tiga itu? Tiga faktor itu apa? Iya, tiga faktornya itu keturunan, terus pernikahan, persusuan. Dan, iya. Iya, jazakallahu khairan. Jadi mahram adalah suami ibu-ibu sekalian atau laki-laki yang haram dinikahi selama-lamanya dengan sebab yang mubah. Maksudnya bukan karena syubhat. Saya tidak bahas ya karena sudah kita bahas dulu. Lalu karena dengan terjaga kehormatan bukan karena li'an. Dan disebabkan karena tiga faktor yaitu faktor nasab, keturunan dan persusuan. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga semakin memahamkan kita tentang masalah agama kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanakallahumma wa bihamdika syadala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.